selalu percaya mereka menerima anugerah dari Sang Pencipta. Semua berteriak bahwa kasih harus diwujudkan dalam hidup kebersamaan. Tetapi di kenyataan kita terkejut karena tak menemukan anugerah itu menjadi indah. Sehingga muncul pertanyaan, apakah betul kita menerima anugerah dari Sang Pencipta? Jika ya, mengapa tak terlihat dalam kehidupan di dunia? Penerima anugerah Allah, Sang Pencipta seharusnya menjadi penerima sesama. Seperti Sang Pencipta menerima kita dalam kelemahan kehidupan kita, begitulah seharusnya kita belajar menerima sesama dalam kelemahan kekurangannya. Memang menjadi masalah kalau yang bersalah dan punya kekurangan tak pernah menyadari dan menyampaikan maafnya. Tapi mungkin saja ia memang belum pernah menerima anugerah dari Sang Pencipta, walaupun mulutnya mengucap 1000 kata bahwa ia orang beragama dan mengerti sayang dari Sang Pencipta. Karena itu, jika memang engkau adalah orang yang sungguh-sungguh telah menerima anugerah, pasti juga engkau mampu belajar untuk sungguh-sungguh menerima sesama. Itulah indahnya dalam kehidupan nyata, mengukur agama tak hanya dalam kata atau debat saja, tetapi mengukur agama dengan cinta yang nyata, teruji, terpuji. Milikilah. Bersama saya, Bigman Sirait.